Yang merasa ireng komuni di tangan yang mana? Tepuk-tepuk ya. Siang hari ini kita senang-senang bersama New Palapa. Spesial buat ireng komuniti. Oleh joget yang penting ajak tawuran. Thank you. Saya boleh minta tepuk-tepuk buat Ireng Komunitas.